Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada dua catatan tambahan yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, yang kemarin kita baca di bab mandi, penulis membedakan antara mandi haid dan nifas dengan mandi junub untuk wanita berkaitan dengan masalah kewajiban untuk mengurai ikatan rambut ataukah tidak. Dia bedakan kalau mandi karena haid dan nifas, maka wanita wajib mengurai ikatan rambutnya. Kalau junub, tidak wajib mengurai, namun wajib untuk membasahi, membasahi dasar kulit kepala. Maka dalam masalah ini, ini termasuk di antara masalah yang diperselisihkan ulama dan yang menjadi pendapat jumhur ulama. Aktsarul fuqaha, wanita yang haid sekalipun, mandi haid sekalipun tidak memiliki kewajiban untuk mengurai ikatan rambutnya. Namun itu cuma anjuran. Dianjurkan, namun bukan kewajiban. Ini pendapat aktsarul fuqaha, mayoritas ulama, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i. Di Al-Um beliau mengatakan, fa idza kanatil mar'atu dzata sya'rin, jika seorang perempuan itu memiliki rambut yang panjang atau lebat dan kuat ikatan atau jalinan rambutnya, fa laisa 'alaiha an tanqudahu, maka tidaklah harus baginya, tidaklah wajib baginya untuk melepas uraian dan ikatan rambutnya. Fi ghaslil janabati, saat mandi junub, wa ghasluha minal haidi ka ghasliha minal janabati la yakhtalifani. Tidak wajib untuk mengurai ikatan rambutnya ketika mandi junub dan mandi haid, itu seperti mandi karena junub, kata Al-Imam Syafi'i, la yakhtalifani, tidak ada beda di antara keduanya. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan ini adalah pendapat aktsarul fuqaha. Ya, berkaitan dengan masalah ini, kasus wanita haid apakah mengurai ikatan rambutnya ataukah tidak, maka bisa kita katakan ada tiga hadis yang membahas masalah ini. Maka hadis yang pertama, ini jadikan dalil untuk mewajibkan dan ini tidak pada tempatnya, yaitu hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Ibunda Aisyah saat hajatul wada. Maka Ibunda Aisyah menceritakan bahasanya, aku adalah di antara orang yang talbiyahnya adalah umrah. Fa'adurkani yaumu Arafah, maka pada saat dari Arafah aku malah mendapatkan haid. Maka aku mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan, tinggalkan umrahmu, urai ikatan rambut kepalamu, bersisirlah dan bertalbiyahlah untuk berhaji. Maka ada perintah untuk mandi. Namun dan ini jadikan dalil oleh banyak ahli fikih untuk mewajibkan perempuan mengurai ikatan rambutnya. Padahal kalau dicermati, maka Ibunda Aisyah ini mandi dalam keadaan masih haid. Ini bukan mandi setelah selesai haid, namun mandi dalam keadaan masih haid. Sehingga berdalil dengan hadis ini untuk mewajibkan perempuan melepas mengurai ikatan rambutnya saat haid, tentu adalah berdalil yang tidak pada tempatnya. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, wa kana haidan, dan dia dalam kondisi haid, ungkudi sya'raki waghtasili, urailah ikatan rambutmu dan mandilah. Maka menyikapi hadis Ibnu Majah ini, ada sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah sama dalam riwayat dengan riwayat Bukhari. Ini kasusnya kasus yang sama. Apalagi di sini ada kalimat wa kanat haidon, dan dia dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan suci dari haid. Namun anggap saja ini adalah kasus yang berbeda. Maka di sini ada perintah untuk melepas jalinan dan ikatan rambut untuk mandi setelah haid. Namun dimaknai perintah di sini bukan perintah wajib, namun perintah anjuran. Ini, mengingat hadis yang lain, hadis yang ketiga, yaitu di ini pernah dijumpai di masa sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As, itu memerintahkan perempuan kalau mandi harus melepas jalinan rambutnya. Maka fatwa dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al-As ini mendapatkan protes keras dari Ibunda Aisyah. Kalau dia perintahkan agar orang wanita itu mengurai ikatan rambutnya ketika mandi, kenapa tidak dia suruh saja perempuan untuk memotong rambutnya? Kenapa tidak sekalian saja disuruh untuk memotong rambutnya, biar rambutnya pendek, tidak perlu diikat-ikat, sehingga tidak perlu dilepas-lepas ketika mau mandi. Maka ada pengingkaran dari Ibunda Aisyah, dan pengingkarannya bersifat umum, baik mandi haid ataupun mandi junub. Maka ini kemudian dijadikan sebagai indikator untuk memalingkan perintah yang ada di riwayat Ibnu Majah dari perintah wajib pada perintah anjuran. Itu jika kita anggap riwayat Ibnu Majah adalah kasus yang baru, kasus tersendiri, padahal ya, ada indikator kuat, itu adalah sama dengan riwayat Bukhari, yaitu kasus Ibunda Aisyah yang mandi dalam keadaan haid dalam rangka mau talbiyah haji. Dalam rangka mau talbiyah, maka ini mandi dalam rangka ihram. Dalam rangka ihram dan bukan mandi karena berhentinya darah haid. Kemudian catatan yang kedua, kemarin kita baca tentang masalah waktu nifas yang paling lama. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahasanya wanita nifas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam artian tidak salat setelah nifasnya selama 40 hari atau 40 malam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini diperselisihkan ke dhaifannya, apakah dhaif ataukah hasan. Maka sebagian ulama semacam Al-Albani menilai derajatnya hasan li ghairihi. Namun di Jami' Ahkam An-Nisa, Mustafa Al-Adawi memilih hadisnya adalah dhaif yang tidak bisa terangkat kepada derajat hasan. Dikarenakan hadis penguat yang dijadikan alasan oleh Al-Albani untuk menaikkan hadis ini dari derajat dhaif menjadi hasan li ghairihi, hadis syahidnya itu kelemahannya kelemahan yang parah. Dan kaidah dalam masalah menaikkan hadis dari kualitas dhaif ke hasan li ghairihi itu manakala penguatnya adalah lemah dengan lemah yang ringan, bukan lemah dengan kelemahan yang parah. Dan tentang masalah ini sebenarnya terdapat perkataan Ibnu Abbas dalam Sunan Darimi dengan sanad yang sahih mengukuh perkataan Ibnu Abbas, namun kalimatnya tidak tegas. Kalau yang sahih dari Ibnu Abbas beliau mengatakan tantadhiru nufasa arba'ina yauman au nahwaha. Maka wanita yang nifas itu menunggu selama 40 hari atau sebut sekitar itu. Nah, kalimat sekitar itu berarti tidak tegas 40 hari. Namun ya bisa maju, bisa mundur, bisa tambah, bisa kurang, karena atau sekitar itu. Maka tidak tepat kesimpulan sebagian orang yang mengatakan pendapat Ibnu Abbas maksimal nifas 40 hari. Di mana letak kesalahannya kesimpulan ini? Karena tidak memperhatikan perkataan Ibnu Abbas au nahwaha atau kurang lebih sekitaran itu. Berarti Ibnu Abbas tidak menegaskan maksimal 40 hari, namun bisa maju mundur. Ya, bisa mundur, boleh jadi 50 hari atau berapa. Nah. Oleh karena itu kemudian kemarin penulis membawakan perkataan At-Tirmidzi yang mengatakan adanya ijma' kalau itu 40 hari. Ini perkataan Tirmidzi yang kemarin kita baca mengatakan adanya ijma' kalau maksimal nifas 40 hari. Ini. Maka ini satu hal yang dikritik oleh sebagian pihak, diantaranya di sini di Jami' Ahkam An-Nisa, Tirmidzi dipermasalahkan dalam masalah nukilan ijma'. Ijma' kalau maksimal nifas 40 hari. Karena yang benar itu adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama dan bukan kesepakatan ulama. Ini, sebagaimana bisa dilihat di antaranya di tafsir Al-Qurtubi. Nah, lengkapnya kutipan perkataan At-Tirmidzi, kalau kemarin yang dikutip itu tidak utuh. Kalau utuhnya Tirmidzi mengatakan waqad ijma'a ahlul ilmi, dan ijma' para ulama dari para kalangan para sahabat Nabi dan tabi'in dan setelah mereka, bahasanya wanita nifas meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali jika melihat suci sebelum 40 hari. Maka jika melihat suci sebelum 40 hari, maka mandi, ya, ketika itu mandi dan sholat seperti biasa. Fa'idha ro'at adama ba'dal arba'in, jika masih melihat darah setelah 40 hari, fa inna akthar ahli ilmi, maka mayoritas ulama mengatakan dia tidak boleh meninggalkan salat ba'dal arba'in, setelah 40 hari, wa qaulu aktsaril fuqaha, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Dan ini adalah pendapat Sufyan Al-Thawri, Ibnu Barak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dan diriatkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan wanita nifas meninggalkan sholat selama 50 hari jika dia belum melihat suci. Dan diriatkan dari Atha bin Abi Rabah dan Syafi'i, kalau masa maksimal nifas adalah 60 hari. Nah, maka di sini ada Maka ada dua poin yang bermasalah dari perkataan At-Tirmidzi. Pertama, nukilan ijma 40 hari. Kemudian yang kedua adalah beliau mengatakan bahasanya di antara yang berpendapat maksimal 40 hari adalah Syafi'i. Dan ini satu hal yang diherankan oleh An-Nawawi. Kok bisa-bisanya At-Tirmidzi mengatakan pendapat Syafi'i maksimal haid 40 hari. Padahal annal ma'ruf fil madhab sittina yauman. Bahasanya yang terkenal dalam madhab Syafi'i, kalau yang terkenal pendapat Syafi'i maksimal nifas ya, adalah 60 hari. Ya, maka An-Nawawi heran dengan kutipan At-Tirmidzi, kok bisa-bisanya disimpulkan kalau An-Nawawi termasuk di barisan ulama yang mengatakan 40 hari. Maka wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang diambil oleh, dikuatkan dan dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mendhaifkan hadis tentang 40 hari. Kemudian beliau jika dan beliau mengatakan seandainya itu hadis yang sahih, maka itu cuma menceritakan keadaan perempuan di masa itu dan bukan menunjukkan itulah maksimal nifas. Sehingga beliau sampaikan 40 hari bukan maksimal nifas, meskipun ini ingat menyelisih pendapat jumhur, karena jumhur 40 hari itu maksimal nifas. Jika kemudian berapa maksimal nifas, kalau pendapat yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Utsaimin maksimal nifas 60 hari. Alasannya apa? Karena itulah pendapat yang paling banyak, bukan karena ada dalil khusus yang menegaskan 60 hari, namun karena itulah pendapat yang paling ada, yang terbanyak, yang paling lama itu. Karena yang jadi patokan beliau sebenarnya, ya selama itu belum berhenti, jika itu memang ciri-cirinya darah nifas, ya maka itu nifas. Tidak pakai batasan-batasan, tapi menimbang bahasanya perselisihan ulama, tidak ada yang berpendapat demikian. Adanya maksimal 60 hari, pendapat yang paling lama 60 hari, ini adalah pendapat Syafi'i. Dan tadi pendapat ada juga pendapat yang lain dari kalangan salaf, ya, maka beliau pilih 60 hari. Kemudian kita lanjutkan dengan kitabus salat. Poin yang pertama, bab fi wujubi salawatil khamsi, tentang wajibnya salat 5 waktu. Salat adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Dan salat itu disyariatkan dalam bentuk ibadah yang paling sempurna dan paling bagus. Karena salat ini memuat banyak dari ragam ibadah, ada zikir, ada baca Quran, ada berdiri, ada rukuk, sujud, doa, tasbih, dan takbir. Maka salat adalah ra'sul ibadat al-badaniyah, adalah ibadah badan yang paling unggul. Ya, dan tidak ada syariat satupun rasul yang kosong dari kewajiban salat. Ya, maka di sini ada kutipan penegasan semua rasul itu ada syariat salat. Meskipun tata caranya beda, namun salatnya itu menjadi ajaran semua para rasul. Dan Allah mewajibkan salat pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para rasul, pada malam Mi'raj di langit. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan di bumi dengan Allah turunkan malaikat untuk menyampaikan hal tersebut. Maka ini menunjukkan keagungan sholat dan sangat ditekankannya wajibnya sholat, dan menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibadah sholat di sisi Allah. Dan terdapat hadis yang sangat banyak berisi tentang keutamaan sholat dan wajibnya sholat alal a'yan, dan itu menjadi kewajiban fardu ain atas setiap muslim. Maka wajibnya sholat lima waktu satu hal yang maklumun minaddinil Islam bidarurah, diketahui sebagai bagian dari ajaran Islam secara pasti. Apa itu maknanya? Tidak bisa kita bayangkan adanya orang Islam yang tidak tahu kalau sholat lima waktu itu wajib. Bahkan orang kafir di tempat kita pun tahu kalau orang Islam sholat lima waktu. Maka tidak bisa dibayangkan, sulit sekali membayangkan, alias mustahil membayangkan adanya orang Islam, tinggal di negeri Islam, tinggal di masyarakat Islam, sampingnya masjid, dan dia tidak tahu kalau orang Islam itu wajib sholat lima waktu toh. Nah, tidak bisa dibayangkan. Sholat dalam bahasa Arab artinya doa. Contohnya ada dalam firman Allah Ta'ala berkaitan dengan jika ada orang bayar zakat, maka Allah perintahkan pada nabinya untuk wasalli alaihim. Artinya uda'ulahum, doakan dia orang yang membayar zakat. Makna salat dalam syariat adalah ucapan dan perbuatan khusus tertentu yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan ucapan salam. Kalau kita mencari hubungan antara salat dalam makna secara syariat dan bahasa, maka salat itu disebut salat karena dalam ibadah salat terkandung doa. Fal musalli, maka orang yang salat tidak akan lepas dari doa. Boleh jadi doanya adalah doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa ibadah adalah semua jenis ibadah. Rukuk adalah ibadah, sujud adalah ibadah, berdiri adalah ibadah. Maka ada doa ibadah, yaitu segala macam bentuk ibadah. Ada sanjungan, demikian juga ada doa permintaan. Oleh karena itu maka sholat disebut sholat. Sholat diwajibkan di malam Isra sebelum hijrah sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Wajib manakala waktunya tiba dan menjadi kewajiban setiap muslim, dan dia adalah mukallaf. Mukallaf adalah singkatan dari balighun aqil, balig dan berakal. Balig dan berakal dirangkum oleh ahli fikih dengan sebutan mukallaf. Adlun dhabit pun disingkat oleh para ulama hadis dengan sebutan thiqah. Thiqah itu singkatan dari adlun dhabitun, bagus agamanya, tokcer hafalannya, itu disebut thiqah. Maaf. Maklumnya ini bidah, faman jahada, siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia telah murtad dari agama Islam. Dia diminta untuk bertobat, jika dia tobat ya sudah, jika tidak maka kutila, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati, dan ini biijma'il muslimin. Dia berhak untuk mendapatkan hukuman mati dengan sepakat kaum muslimin. Adanya hukuman mati untuk orang yang ini adalah satu hal yang sepakat oleh kaum muslimin. Kemudian kembali ke bawah lagi. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Salat itu alal mu'minin, kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban diwajibkan, mengkutan dengan memiliki ketentuan waktu. Ayy mafrudan diwajibkan di waktu-waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan ucapannya dan perbuatannya. Allah Ta'ala berfirman berkaitan dengan Bani Israel, Ahlul Kitab, di dalam mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ibadah untuk Allah, menjadi orang-orang yang cenderung pada tauhid dan menegakkan sholat. Ini dalil di syariat Bani Israel ada kewajiban sholat. Allah Ta'ala berfirman, wa aqimu sholata dan tegakkanlah sholat. Demikian Allah sampaikan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim, katakanlah pada hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka menegakkan salat. Demikian juga di surat Ar-Rum, Allah mengatakan, maksudnya Allah, ketika kalian berada di waktu sore dan ketika kalian berada di waktu pagi, milik Allah segala puji di langit dan di bumi. Demikian juga maksudnya Allah asyian ketika di waktu sore, wahina tudhirun dan di waktu zuhur. Dan yang dimaksud dengan tasbih di sini, tasbih di sini maknanya salat. Maka Allah mengisyaratkan bahasanya ada salat hina tumsun ketika sore, wa tusbihun, wa asyian, demikian juga wa tudhirun. Faman ata alaihi, maka siapa yang menjumpai waktu waktu salat dalam keadaan dia balik dan berakal, wajib baginya untuk salat kecuali wanita haid dan nifas. Maka tidak wajib atas keduanya untuk salat, dan keduanya tidak perlu mengqadha salat idza taharata, jika keduanya suci ijma'an, dengan dan ini adalah ijma', satu hal ini disepakati oleh ulama kecuali khawarij qudama, kecuali khawarid masa silam yang mewajibkan qadha salat bagi wanita haid. Oleh karena itu Ibunda Aisyah ketika ada orang yang bertanya, kenapa perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak ada kewajiban mengqadha salat yang ditinggalkan pada saat haid, maka beliau mengatakan, ahruriyatun anti, apakah engkau wanita khawarij? Maka telah muncul dan telah didengar oleh Ibunda Aisyah fikihnya khawarij masa silam, kalau mereka mewajibkan perempuan untuk mengqadha salat yang ditinggalkan saat haid. Dan siapa yang hilang akalnya karena tidur atau pingsan atau semacam itu, wajib baginya qadha ketika telah sadar. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat lidzikri saat kalian ingat kepada aku, yaitu tidak lupa dan tidak tidur. Demikian makna ayat ini berdasarkan tafsiran Nabi. Ini kalau tafsir Nabi untuk Toha 14, itu maknanya adalah tegakkanlah salat ketika kalian sadar. Ketika kalian sadar, ketika kalian ingat, tidak lupa, tidak tidur. Itu tafsir Nabi untuk surat Toha 14. Sebagaimana yang ada, yang Nabi sampaikan di Sahih Muslim. Bukan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Yang kemudian disalahpahami oleh sebagian orang, ya berarti yang penting ingat. Nah, yang penting ingat. Yang penting ingat, gak salat gak apa-apa. Nah, ini kalau tafsir Nabi atau terjemah dari Nabi untuk ayat ini tidak demikian. Namun tegakkanlah salat saat kalian ingat padaku. Dalam pengertian tidak pingsan, tidak tidur, dan tidak lupa. Nah, karena itu diletakkan di sini. Untuk orang yang hilang akalnya, karena tidur atau pingsan, maka wajib qadha ketika ingat. Kemudian dibawakan ayat ini. Dan maka ayat ini Toha 14 itu semakna dengan hadis, siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Wajib bagi wali, wajib bagi orang tua, anak kecil untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat jika telah sampai 7 tahun, meskipun sholat itu tidak wajib atasnya. Namun tidaklah orang tua perhatian dengan sholat, maka tidaklah anak itu perhatian dengan sholat dan terlatih mengerjakan sholat, supaya tercatat untuk si anak dan untuk si orang tua pahala jika si anak sholat. Dari mana kok bisa kita katakan adanya pahala? Mengingat firman Allah Ta'ala, siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, maka untuknya 10 kali lipatnya. Demikian juga mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seorang perempuan yang menunjukkan adanya bayi atau anak kecil bersamanya, kemudian mengatakan alihadha hajjun, wahai Nabi, apakah ada haji bagi anak ini? Maka Nabi mengatakan na'am walaki ajrun, dan engkau orang tuanya, engkau yang mengajaknya berhaji, engkau mendapatkan pahala. Maka si wali, si orang tua punya kewajiban mengajar anaknya untuk sholat dan toharoh untuk sholat. Namun ada pahala bagi sholat yang dikerjakan oleh seorang anak manakala dia sudah tamyiz. Dan tamyiz menurut jumhur ulama berumur 7 tahun. Maka namun pahala untuk anak yang sholat ini adalah pahala sunnah. Dan orang tuanya yang mendidiknya, mengajarinya, mengingatkannya, memerintahkannya, mendapatkan pahala karenanya. Dan di sini kita perhatikan bahasanya yang Nabi perintahkan kepada orang tua untuk memerintahkan anak, mengingatkan anak untuk sholat saat berumur 7 tahun. Artinya latihannya sebelum itu. Diharapkan 7 tahun itu cukup diperintah dan diingatkan, sudah bisa sholat sendiri. Kemudian wajib bagi wali untuk memberikan hukuman fisik kepada anaknya jika dia meremehkan sholat, manakala sudah berumur 10 tahun. Mengingat sabda Nabi SAW, perintahkan anak untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun, pukul karena sholat saat berumur 10 tahun. Dan saat sudah berumur 10 tahun itu, fariku bainahum fil madaji, pisahkan antara anak laki-laki dan perempuan berkaitan dengan masalah tempat tidurnya. Maka hadis ini diantara hadis dalil terlarangnya ikhtilat. Sisi pendalilannya, jika ikhtilat diantara saudara kandung Nabi larang, maka tentu dengan yang lainnya mimbabil aula. Maka Nabi melarang adanya ikhtilat tempat tidur ketika sudah berumur 10 tahun di antara saudara kandung. Padahal saudara kandung, gimana dengan yang lain? Lihat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi serta lainnya. Kemudian tidak diperbolehkan menunda-nunda pelaksanaan sholat sehingga keluar dari waktunya. Mengingat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang tadi telah kita baca. Kitaban mauquta artinya mafrudatan fi awqatin muayyanatin, diwajibkan di waktu-waktu tertentu yang tidak boleh ditunda sehingga keluar dari waktunya. Kecuali bagi orang yang ingin menjamaknya dengan sholat sesudahnya, dengan jamak takhir, jika sholatnya tersebut adalah sholat yang bisa dijamak. Itu pasangannya duhur dengan asar. Kalau asar mau dipasangkan dengan maghrib, itu tidak bisa dijamak. Dan dia orangnya adalah orang yang memang boleh menjamak sholat. Adapun takhiru sholat di lail, menunda sholat yang harusnya dikerjakan malam hari baru dikerjakan di siang hari, atau sholat siang baru dikerjakan di malam hari, atau sholat subuh baru dikerjakan setelah matahari terbit, maka ini tidaklah diperbolehkan bihal ibn al-ahwal sama sekali. Tidak boleh baik karena alasan junub, masih dingin, nantilah kalau sudah jam 7, kalau sudah enggak begitu dingin mandi baru sholat subuh. Tidak. Junub bukan alasan untuk sholat subuh jam 8 pagi. Walau najasa tidak pula alasan badannya penuh najis atau yang lainnya. Bahkan adalah dia sholat di waktunya sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan tuntunan syariat dalam kondisi dan keadaannya. Sebagian orang yang bodoh qad yakunu fi halati ilajin, boleh jadi dalam kondisi berobat di rumah sakit, fil mustashfa, mustashfa itu kalau mau diterjemahkan latarlak adalah tempat mencari kesembuhan, kan wazannya istaf'ala, maknanya tolap, maka istashfa artinya tolapus syifa, kemudian mimnya menunjukkan isim makan, maka tempat tolabu syifa mencari kesembuhan. Dan ini nama yang lebih logis daripada namanya dalam bahasa Indonesia, rumah sakit. Rumah yang sakit ya. Fil mustasfa di rumah sakit ala sarin di atas ranjang tidak bisa turun darinya atau tidak bisa mengganti pakaiannya yang pakaian tersebut bernajis atau tidak ada turab, tidak ada debu yang bisa digunakan untuk tayamum atau tidak ada orang yang bisa mengambilkan turab tayamum turab debu untuknya, maka sebagian orang kemudian menunda sholat sehingga waktunya berakhir dengan alasan aku akan mengerjakannya fima ba'du, nanti setelah udzur sakitku hilang. Wa hadza khata'un 'azimun, ini kesalahan besar, ini menyanyiakan salat, dan ini terjadi disebabkan dijerumuskan oleh kebodohan yang dimiliki oleh orang tersebut dan tidak mau bertanya. Maka kewajiban orang yang semacam ini keadaannya adalah salat, tetap salat ala hasabi halihi, sesuai dengan kondisinya di waktu itu. Dan itu sah wa tujzi'u salatuhu fi hadhil halah. Dan sah salatnya dalam kondisi itu, tidak perlu diulangi. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya. Kemarin telah kita sampaikan kaidah, siapa yang telah melakukan satu ibadah sesuai dengan yang Allah wajibkan dalam kondisinya, maka dia tidak punya keharusan untuk mengulangi kecuali adanya dalil yang mengharuskannya. Dan tidak ada dalil yang mengharuskannya. Sebagian orang punya pendapat kalau sholat dalam keadaan semacam ini, sholat dalam keadaan tidak ada, misalnya tidak ada air, tidak ada alat untuk tayamum, maka orang tetap sholat, dan mereka namai dengan sholat lihurmatil waqti. Namun setelah itu, setelah ketemu air, wajib diulangi. Di masyarakat kita tersebar pemahaman semacam ini. Ada istilah namanya sholat lihurmatil waqti. Sholat lihurmatil waqti adalah orang itu sholat dalam keadaan tidak memenuhi syarat rukun sholat. Maka sholatnya disebut dengan sholat lihurmatil waqti. Dan paham, kemudian konsekuensinya gimana? Kemudian nanti jika kondisi normal wajib diulangi sholat yang tadi dikerjakan lihurmatil waqti tadi. Maka ini ada pemahaman semacam itu dan ini tidak benar. Yang benar sebagaimana yang beliau katakan, yusolli ala hasabi halihi fil waqti, sholat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan baginya di waktu tersebut, kemudian wa tujzi'u sholatu fi hadhil hal, dan sholatnya itu sudah mencukupi, sudah sah, tidak perlu dan tidak ada pengulangan. Meskipun sholatnya tanpa tayamum dan tanpa wudu, karena tidak adanya air atau tidak adanya orang yang mencarikan air atau mencarikan dan tidak ada debu, atau dalam keadaan pakaiannya penuh dengan najis. Maka dia hendaknya sholat sesuai dengan keadaannya di waktu tersebut, mengingat firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Meskipun sholatnya tidak menghadap kiblat, jika memang tidak mampu menghadap kiblat, sholatnya tetap sah. Maka semua syarat sholat itu bisa dinego. Semua syarat sholat itu bisa dinego. Oh, saya enggak bisa menghadap kiblat. Ya sudah, kalau enggak bisa menghadap kiblat, sholatlah tanpa menghadap kiblat. Pakaian saya najis, saya enggak bisa ganti. Ya sudahlah, sholat meskipun dalam keadaan pakaian najis. Enggak ada air, enggak ada debu untuk tayamum. Ya tetap sholat meskipun semuanya bisa dinego. Kalau enggak ada, ya sudah. Satu-satunya syarat sholat yang enggak bisa dinego adalah dukhul waktu. Tidak bisa dinego. Tibanya waktu. Nah, itu tidak bisa dinego. Kecuali dalam bentuk jamak saja. Dan itu pun untuk sholat yang bisa dijamak. Dan oleh orang yang boleh menjamak. Yang lain bisa, ya sebisanya. Semuanya, ya sebisanya. Kecuali waktu. Waktu ini tidak boleh ditawar-tawar. Kerjakan sholat sebelum waktunya berakhir. Dan kemudian orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan dan malas tanpa mengingkari wajibnya sholat, dia merasa berdosa dan dia merasa sholat itu wajib, maka dia orang tersebut kafir menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini. Dan dikatakan kalau ini adalah ijma' sahabat. Kalau fuqaha setelah masa sahabat berselisih pendapat. Jumhurul fuqaha tidak kafir. Sebagian ulama semacam Imam Ahmad kafir. Bal huwa shawab, dan inilah pendapat yang benar yang didukung oleh sejumlah dalil, di antaranya hadis. Pembeda antara seorang dengan kekafiran atau kemusyrikan adalah meninggalkan salat, diriatkan oleh Muslim, dan dalil-dalil yang lain. Dan wajib isya'ah, menyebarluaskan berita tentang orang yang meninggalkan sholat, karena dia meninggalkan sholat supaya dia malu. Hatta yusalliya, sehingga dia sholat. Dan tidak sepatutnya kita mengucapkan salam kepada orang yang meninggalkan sholat ataupun mendatangi undangannya, sehingga dia bertobat dan menegakkan sholat, karena sholat adalah tiang agama dan dia pembeda antara muslim dan kafir. Fama ma'amilal abdu minal a'mal, maka sehebat apapun amal yang dilakukan oleh seseorang, maka itu tidak bermanfaat selama dia meninggalkan sholat. Nas'alullah al-afiyah. Maka di sini beliau sampaikan perlunya hajar untuk orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ini, bentuk hajarnya adalah perlunya hajar dan perlunya ghibah. Untuk tariku sholat, ya, diribah, dibicarakan, si fulan itu tidak sholat. Dan hajar dalam bentuk apa tadi? Jangan mengucapkan salam badannya, jangan terima, jangan mendatangi undangannya. Demikian yang beliau katakan. Dan karena ini adalah mimba bil hajar dalam rangka untuk hukuman sosial, agar orang itu sadar dan insaf, maka hajar itu mengikuti kaidah maslahah wal mafsadah. Maka tentu di negeri yang di sana adalah Islam itu secara umum ajaran Islam tersebar semacam di Arab Saudi, secara umum hal ini satu hal yang bagus. Namun di negeri yang lain yang jika ini diterapkan itu malah orang itu lari dari Islam, ya, karena ya kalau enggak mau teguran sapa dengan orang yang enggak sholat, orang malah lari dari Islam, maka tentu ya, karena maslahatnya berbeda, maka praktek realnya harus berbeda. Ya, karena ini mimbabil hajar, dan hajar itu bukanlah ibadah bidzatihi, bukanlah ibadah karena hajarnya, namun lighairihi, yaitu mewujudkan maslahat. Kalau maslahat tidak terwujud karena sikon yang tidak sama dengan sikon penulis, ya, maka apa yang disarankan oleh penulis selayaknya tidak diterapkan. Namun kita lebih bersikap lembut. Beliau memerintahkan ribahlah, ribai orang yang tidak sholat. Namun ini kemudian ketika ini menimbulkan salah paham, kemudian orang malah menjauh dari Islam, maka ini tidak pada tempatnya. Di sini tidak pada tempatnya. Di tempat yang lain boleh jadi itu pas dan pada tempatnya. Kemudian bab tentang ahkamil adzan wal iqamah, hukum-hukum seputar adzan dan iqamah. Dikarenakan sholat lima waktu itu ditentukan memiliki waktu-waktu tertentu, tidak boleh mengerjakan sholat sebelum masuknya waktu tersebut. Dan banyak orang tidak mengetahui masuknya waktu, atau boleh jadi dia sibuk, tidak perhatian kalau waktu sholat sudah tiba. Maka Allah mensyariatkan adzan untuk sholat dalam rangka mengumumkan tibanya waktu sholat. Adzan disyariatkan pada tahun 1 Hijriah, dan sebab disyariatkannya adalah tatkala kesulitan untuk mengetahui waktu sholat. Para sahabat bermusyawarah untuk memasang tanda ya, kalau waktu sholat telah tiba. Fa'ura Abdullah ibn Zaid, maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Zaid itu diperlihatkan pada beliau adzan di tidurnya. Maka ada yang mengajari adzan saat beliau tidur, wa aqrahul wahyu. Kemudian wahyu membenarkannya, yaitu Nabi membenarkannya. Dan yang tepatnya yang bermimpi tentang adzan itu ada dua, yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar ibn Al-Khattab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkannya. Maka hadis ini bukan berarti mimpi itu bisa jadi dalil. Namun yang menjadi dalil adalah karena persetujuan syariat atas isi mimpi. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah, jika terdengar panggilan untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah, tinggalkanlah jual beli. Demikian juga firman, ini dalil menunjukkan adanya adhan, idza nudiya lis-shalati, berarti ada adhan. Wa idza tadaitum ila salati, jika kalian saling memanggil untuk mengerjakan salat, yaitu adzan. Dan masing-masing dari adzan dan iqamah memiliki kata-kata tertentu berupa zikir. Zikir-zikir tertentu. Dan zikir yang ada dalam adzan dan iqamah adalah zikir yang lengkap, mencakup akidah keimanan. Maka zikir yang pertama adalah takbir, yaitu mengagungkan Allah dan menetapkan, menegaskan keesaan Allah, menegaskan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian doa, yaitu ajakan untuk sholat yang merupakan tiang Islam, kemudian ajakan kepada keberuntungan, dan keberuntungan adalah al-fawz, keberuntungan dan kekal dalam nikmat yang abadi, yaitu surga. Dan ditutup dengan mengagungkan Allah dan memuliakan Allah, dan kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat la ilaha illallah adalah min afdali dzikri wa ajallihi, adalah zikir yang paling utama dan paling mulia. Yang seandainya langit dan isinya itu para malaikat selain Allah, ditambah bumi yang tujuh dan semua isinya, diletakkan di satu timbangan, niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada itu semua, karena betapa agungnya kalimat ini dan betapa utamanya kalimat ini. Dan terdapat sejumlah hadis tentang keutamaan adzan. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan kalau muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Dan yang dimaksud dengan panjang lehernya adalah panjang leher yang itu menunjukkan satu hal yang bagus, satu hal yang ganteng, sebagaimana di budaya sebagian bangsa di mana di Kamboja atau di mana ada budaya berupaya untuk memanjangkan leher di perempuan yang lehernya panjang, ya, maka dia tergolong cantik. Demikian juga sebagaimana di tempat kita, ya, ya, orang yang laki-laki yang ganteng itu yang punya leher. Ya, orang yang tidak punya leher karena saking gemuknya itu sampai tidak punya leher. Itu obesitas, ya. Orang yang obesitas itu tidak punya leher. Nah, lehernya hilang. Karena obesitas. Gimana? Gantengkah orang yang obesitas tidak punya leher? Enggak. Jelek. Ya, disebut orang yang terkena penyakit obesitas. Karena kegemukan sehingga lehernya hilang. Ya, dimakan oleh gemuk. Maka punya leher adalah satu hal yang bernilai positif. Karena banyak orang tidak bisa memahami gimana letak indahnya leher panjang pada hari kiamat, kemudian sehingga keutamaan muadzin adalah berleher panjang. Jelas itu keutamaannya. Obesitas dengan orang yang langsing, ganteng mana? Ya? Yang ganteng dengan yang langsing, apa bedanya? Kapan orang itu dikatakan kegemukan? Manakala lehernya hilang. Nah, manakala lehernya hilang, itu sudah pasti kegemukan. Dan hilang gantengnya dengan itu. Adzan dan iqamah hukumnya fardu kifayah. Dan yang namanya fardu kifayah, wajib atas semua kaum muslimin di tempat tersebut untuk melakukannya. Idza qama bi man yakfi, jika telah dilakukan oleh orang yang dengan kadar mencukupi, saqatal ithmu anil baqin, maka gugur dosa dari yang lain. Ini definisi tentang fardu kifayah. Maka yang namanya fardu kifayah adalah sesuatu yang wajib atas kaum muslimin di satu daerah, di satu wilayah. Dan jika telah dilaksanakan dengan kadar yang mencukupi. Dengan kadar yang mencukupi. Kalau belum cukup, maka belum gugur. Maka tidak hanya sebagian menyebut dengan istilah al-ba'ad, dan itu kurang diqqah, kurang jeli. Maka sebagian idza qama bil ba'du saqatal ithmu anil baqin. Nah, ini kurang jeli tentang definisi fardu kifayah. Namun yang tepat idza qama bihi man yakfi. Jika telah dilaksanakan oleh orang yang mencukupi, misalnya di antara bentuk fardu kifayah memakamkan jenazah, fardu kifayah. Maka itu wajib atas orang kampung tersebut untuk memakamkannya. Jika jenazah ini tidak dimakamkan, mayit tidak berdosa. Nah, dia tidak dosa. Yang dosa orang yang hidup yang tidak memakamkannya. Maka kalau mayitnya itu enggak apa-apa, dia dibiarkan begitu saja, dia enggak akan berdosa, enggak akan dapat dosa karenanya. Sudah putus amalnya dan dia enggak dapat tambahan dosa pada dasarnya. Nah, maka yang berdosa adalah orang-orang yang hidup. Nah, ini punya fardu kifayah. Namun kalau mayitnya besar, tinggi besar, tentu satu orang tidak cukup. Ya, maka boleh jadi dua, tiga, atau lima, dan seterusnya. Ya, sehingga lebih tepat dengan ungkapan idza qama biman yakfi. Jika telah dilaksanakan oleh orang dalam jumlah yang mencukupi, maka gugur dosa dari yang lain. Saqatal ithmu anil baqin, ini juga kurang diqqah. Ini kata-kata al-baqin itu kurang teliti, kurang cermat. Yang lebih bagus definisi untuk fardu kifayah saqatal ismu alalladhi yaqdiruna alaihi. Gugur dosa dari orang-orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan fardu kifayah. Maka misalnya tadi fardu kifayah berupa memakamkan jenazah. Maka ternyata tidak ada yang memakamkannya. Tidak ada yang memakamkannya. Apakah seorang muslim yang tinggal di kampung tersebut dan dia lumpuh, dia termasuk orang yang berdosa? Kena dosa karena tidak memakamkannya? Jawabnya tidak. Yang kena dosa siapa? Yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang normal. Kenapa dia tidak? Kenapa mereka-mereka ini tidak memakamkannya? Adapun yang tidak punya kemampuan, yang dia cacat, dia lumpuh, atau kendala yang lain, dia sakit, dapatkah dosa karena orang sekampung itu tidak memakamkan, apakah si sakit ini, si setruk ini juga kena dosa? Tidak. Yang dosa siapa? Man indahul kudrah alaihi. Sehingga bahasa yang lebih cermat, sakatal ithmu, maka gugurlah dosa anil ladhi yaqdiru alaihi, dari orang-orang yang punya kemampuan untuk melakukannya. Jika dan jika belum dilaksanakan, maka athima man yaqdiru alaihi. Jika tidak ada man yakfi, orang yang dalam kadar yang cukup, maka berdosalah man yakdiru alaihi. Kullu man yakdiru alaihi. Semua orang yang punya kemampuan. Bukan semua orang, namun semua orang yang punya kemampuan. Dan adzan dan iqamah adalah min sya'airil Islam, di antara syiar Islam. Apa itu syiar Islam? Yang namanya syiar adalah ibadah yang Allah syariatkan tanpa bisa ditutup-tutupi. Maka ibadah itu ada yang bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, dan ada ibadah yang tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Maka ibadah yang tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi itu syiar. Maka Allah katakan bahasanya al-budna, hewan kurban adalah syiar. Karena nyembelih hewan kurban itu tidak bisa sembunyi-sembunyi. Disembelih sendiri, dimakan semua sendiri. Ya enggak jadi kurban kalau dimakan semua sendiri. Sembelih sendiri boleh, namun tetap ada yang dibagikan. Maka orang tahu. Maka tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Maka adzan dan iqamah itu syiar, tidak bisa sembunyi. Saya adzan, biarkan saya yang adzan. Tidak ada satu pun yang tahu kecuali diri saya sendiri, ya. Itu tidak bisa. Tidak boleh orang itu harus tahu. Maka yang disebut syiar itu mengandung dua unsur. Pertama, dia adalah ibadah yang masyru', yang disyariatkan, dan pelaksanaannya tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Tidak boleh, tidak harus diketahui oleh orang lain. Maka haji itu syiar. Enggak bisa orang haji sembunyi-sembunyi. Dia tawaf dan enggak ada satupun orang yang tahu kalau dia tawaf, misalnya. Ya enggak bisa. Ya tetap ada yang lihat, gitu kan. Nah, kalau berangkat sembunyi-sembunyi bisa, gitu. Namun tawafnya sembunyi-sembunyi enggak bisa. Sa'inya tanpa ada yang tahu enggak bisa, kecuali dia berubah jadi jin, gitu kan. Baru dia bisa. Oleh karena itu, maka sholat Jumat itu syiar. Sholat Id itu syiar. Karena tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Sholat Id sendirian. Dalam kamar, tidak jadi sholat Id. Sholat Jumat sendirian. Dalam kamar, tidak jadi sholat Jumat. Maka tidak boleh tidak untuk dilaksanakan. Harus diketahui oleh orang lain. Dilihat oleh orang lain. Nah, itu namanya syiar. Maka ada dua unsur untuk disebut syiar. Yang pertama itu masyru', dan ini tidak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Kalau itu sesuatu yang tidak masyru', tidak dituntunkan, maka tidak mungkin jadi syiar. Maka bid'ah itu tidak bisa jadi syiar. Karena definisi syiar sesuatu yang masyru', sesuatu yang dituntunkan, sesuatu yang diajarkan. Maka salam itu syiar. Nah, orang enggak bisa mengucapkan salam dengan orang lain ketika ketemu di jalan, dengan tahu sama tahu, tanpa ada ucapan apapun yang diucapkan, enggak bisa. Maka ini adalah termasuk syiar Islam yang zahir, yang terlihat, dan dia disyariatkan untuk laki-laki, baik dalam keadaan tidak safar atau dalam keadaan safar, untuk melaksanakan sholat lima waktu. Dan penduduk satu kampung yang meninggalkan adzan dan iqamah itu berhak untuk diperangi. Karena dia adalah dua syiar Islam yang nampak, tidak boleh dinihilkan. Ini tidak boleh dinihilkan. Jika satu kampung itu sepakat, ya, kalau asar enggak ada yang beradzan, maka dalam hukum syariat pemerintah punya kewajiban untuk mengingatkan keras penduduk kampung tersebut, ya. Dan jika ngotot enggak mau, kita maunya di sawah semua kok, enggak ada yang ngurusi adzan asar, mereka berhak untuk dikirimi pasukan untuk kemudian diperangi sampai mereka memanage diri sehingga ada yang menegakkan adzan. Kemudian sifat yang kriteria yang diperhatikan untuk menjadi muadzin, hendaknya dia sayyitan, orang yang suaranya lantang. Karena itu ablagh fil i'lam, itu lebih maksimal dalam memberitahu. Jadi adalah seorang yang amanah. Jadi adalah seorang yang amanah, bisa dipercaya. Dan bentuk amanah dalam hal ini, dia tidak beradzan asal beradzan. Dia lihat waktunya, dia cek jamnya, ya. Enggak kemudian jamnya itu blandang, sudah kebablas, apa jamnya itu terlalu cepat, dia kemudian, oh sudah ini ya, ini sudah asar, lu kok adzan asar namun jam 2, lu di masjid saya sudah jam 2, sudah jam 3, padahal baru jam 2 misalnya, maka ini berarti tidak amanah. Nah, dia tidak berhak untuk beradzan, dia enggak amanah. Lianna mu'taman, karena dia diberi amanah. Ya, adzannya itu dijadikan pertimbangan untuk tibanya waktu sholat, puasa, dan berbuka. Dialah dia mengetahui waktu supaya beradzan di awal waktu. Dan adzan itu terdiri dari 15 kalimat. Sebagaimana adzannya Bilal yang beradzan di hadapan Rasulullah SAW secara terus-menerus. Kemudian dianjurkan untuk pelan-pelan untuk mengucapkan ucapan adzan. Kalau untuk adzan, dianjurkan untuk pelan-pelan. Nih. Dan pelan-pelan di sini min ghairi tamtitin wala maddin mufratin. Ya, tanpa meliuk-liuk. Tanpa meliuk-liuk, naik turun, muter-muter, macam-macam. Tanpa meliuk-liuk. Wala maddin mufratin, dan tidak boleh matnya yang keterlaluan. Nih. Tidak boleh matnya keterlaluan panjangnya, ya, artinya mat tetap mat, kemudian lebih dipanjangkan daripada umumnya mat tabi'i boleh, namun tidak boleh mufrid. Ya, berapa tolak ukur mufrid kalau di sini tidak disampaikan, namun di sebagian kitab tajwid dikatakan kalau maksimal 10 harokat. Kemudian hendaklah berhenti di setiap kalimat. Dan dianjurkan beradzan sambil menghadap kiblat, saat beradzan. Dan di sini dikatakan ini mustahab, ya, bukan satu keharusan. Dan dianjurkan juga meletakkan dua jari di dua lubang telinga, karena itu lebih menyebabkan orang keras suaranya. Dan menoleh ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah, dan ke kiri saat membaca kalimat hayya 'alal falah. Dan mengatakan setelah hayya 'alal falah yang kedua, kalau adzannya khusus untuk adzan subuh, as-salatu khairu minan naum, sebanyak dua kali. Karena Nabi memerintahkannya, dan dikarenakan waktu subuh adalah waktu orang itu pada tidur, ghaliban umumnya. Dan tidak boleh nambahi, memberikan tambahan pada bacaan adzan dengan zikir-zikir lainnya sebelumnya dan setelahnya. Yang kapan dikatakan itu adalah penambahan pada adzan, manakala yurfa' bihi yarfa' bihi sautahu, manakala suaranya keras. Manakala suaranya keras. Nah, maka jika itu dengan suara keras, maka ini teranggap ziyadah, tambahan untuk adzan. Karena ini adalah termasuk bid'ah yang mengada-ada, maka semua yang dilakukan selain kalimat-kalimat adzan yang valid, yang berdasarkan hadis yang sahih dan valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bid'ah yang haram. Boleh jadi ada bacaan tasbih, atau kemudian nasyid, nyanyi, membacakan syair, atau doa, atau salawat dan salam pada Rasul, dan itu jahran. Mau subuh, mau adzan, salatu wassalamu alaihi. diulang-ulang. Qoblal adzan atau ba'dahu, baik sebelum adzan ataupun setelahnya. Kullu dzalika, itu semua adalah mengada-ada. Mubtada adalah bid'ah, haram untuk dilakukan, wajib diangkari atas setiap orang yang melakukannya. Dan ini ingat tadi sebagaimana tadi kita sampaikan, kita garis bawahi, ini tergolong ziyadah manakala dibaca dengan suara keras. Ini. Artinya apakah muadzin tidak boleh sambil nunggu adzan dia berzikir? Ya boleh saja, siapa yang larang dia berzikir? Dia masih 10 menit ya, dia tunggu tibanya waktu, kemudian dia isi 10 menit sebelum itu dengan berzikir, apa enggak boleh? Boleh. Namun jangan pakai mikrofon ya, bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu ya jangan bersuara keras. Ini boleh saja liri sambil nunggu duduk di bawah mic, sambil subhanallah wa bihamdi subhanallah azim wa subhanallah subhanallah, enggak apa-apa. Itu tidak ziyadah terhadap adzan. Namun kalau karena adzan suara lantang, namun kalau kemudian ini dikeraskan, maka ini jadi ziyadah. Ini jadi tambahan pada adzan. Demikian juga setelah itu, apa nunggu iqomah enggak boleh muadzin yang kemudian bengong begitu saja? Enggak, ya boleh saja mau murojaah surat Al-Qur'an, mau kemudian berzikir, boleh saja mau berdoa ya. Boleh-boleh saja, asalkan doanya doa yang masroh, doa yang dituntunkan, mau mengisinya dengan bersolawat, tapi enggak boleh. Boleh. Namun jangan keras. Itu zikir untuk diri sendiri. Kalau dikeraskan maka berarti disikapi sama dengan adzan. Maka ini ziyadah pada adzan. Karena itu tadi kalau di paragraf awal dikatakan, kalau di awal paragraf yarfa biha sautahu, kemudian di bawah dikatakan jahran. Maka ini adalah syarat untuk disebut ziyadah. Kita tidak mengingkar orang yang berzikir, tidak mengatakan bahasa muadzin, petugas adzan tidak boleh berzikir. Nah. Namun ini ada aturan mainnya. Zikirnya boleh, zikirnya bebas sambil nunggu iqamah. Mau zikir macam-macam tidak apa-apa. Namun jangan dengan suara keras. Kemudian tidaklah sah adzan sebelum waktunya. Karena adzan itu disyariatkan lil i'lam untuk memberikan pengumuman tibanya waktu sholat. Maka adzan sebelum maksudnya tidaklah terwujud dengan yang maksud. Demikian juga karena adzan semacam itu menipu orang yang mendengarnya. Kecuali untuk adzan subuh, maka boleh didahulukan sebelum subuh tiba. Supaya orang bersiap-siap untuk sholat subuh. Akan tapi sepatutnya ya, ada adzan yang kedua setelah betul-betul terbit fajar supaya orang tahu telah tibanya waktu dan hululis sholat dan tibanya kewajiban sholat dan tibanya kewajiban mulai berpuasa bagi yang mau berpuasa. Dianjurkan bagi orang yang mendengar muadzin untuk menjawabnya dengan mengikuti meniru apa yang diucapkan oleh muadzin dan mengatakan semisal apa yang dia katakan. Namun pada saat hayya ala salat dan hayya ala falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Thumma yakulu, kemudian orang yang mendengar suara adzan itu mengatakan ba'da ma yafghul muadzin, setelah muadzin itu selesai, maka dia mengucapkan doa, dan lebih sempurna jika diawali dengan selawat terlebih dahulu. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, ya Allah Rabb dari seruan yang sempurna ini, salat yang ditegakkan, ati Muhammadanil wasilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah. Dan wasilah dalam hadis ini, dalam doa ini adalah tempat tertinggi di surga yang hanya Allah berikan pada satu orang. Dan Nabi mengatakan wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Maka siapa yang memintakan wasilah untukku, wajabat alaihi syafaati. Maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Dan keutamaan, dan ya Allah berikanlah kepada beliau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan kalimat ini, doa setelah adzan hanya berlaku untuk orang yang mendengar adzan. Lihat kalimatnya baik-baik. Di awal, wisannu liman sami'al mu'adzin ijabatahu. Kemudian, thumma yakulu ba'dama yafru. Ba'dama yafruhul mu'adzin. Kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan? Man sami'a al-mu'adzin. Man sami'a al-mu'adzin. Kemudian yang mengatakan dan mengucapkan doa ini adalah man sami'al mu'adzin. Kapan dia ucapkan? Ba'dama yafra al-mu'adzin. Setelah mu'adzinnya selesai beradhan. Ya, maka jika kita cermati kalimat di sini, ya, maka doa setelah adhan hanya dituntunkan untuk orang yang mendengarkan adhan. Dan tidak dituntunkan untuk diucapkan oleh orang yang beradhan. Mu'adzinnya tidak membaca doa. Tidak membaca doa setelah adhan. Bacaan doa setelah adhan itu ditujukan kepada yang mendengar adhan, bukan orang yang beradhan. Ya, meskipun yang bisa kita tangkap dari penjelasan di sini, di mulakhas al-fiqhi, ya, meskipun sebenarnya ini masalah yang diperselisihkan ulama. Ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama, apakah muadzin itu membaca doa setelah adzan ataukah tidak. Maka sebagian ulama, dan ini nampaknya wallahu a'lam adalah pendapat yang diambil oleh penulis al-mulakhas al-fiqhi, bahasanya muadzin tidak membaca doa setelah adzan, dan itu zahir hadis. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, kemudian dikuatkan oleh Ali Al-Halabi di bukunya Ilmu Usulul Bidah. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini yang mengatakan bahwa muadzin itu tetap membaca, tetap masru' baginya membaca doa setelah adzan. Namun dengan catatan tidak boleh dengan suara yang keras. Tidak boleh pakai mikrofon. Ya, mic-nya dimatikan, baru kemudian muadzin tersebut membaca doa setelah selesai adzan dengan suara lirih. Ya, di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, dan ini adalah pendapat dan ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dengan saat dipimpin oleh Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz. Kesimpulannya wallahu ta'ala a'lam, berdasarkan zahir hadis yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan itu cukup untuk orang yang mendengar adhan dan tidak untuk orang yang beradhan. Kemudian haram hukumnya keluar dari masjid setelah adhan jika keluarnya tanpa udhur atau tanpa niat untuk kembali. Kalau orang itu ada udzur, maka berarti boleh. Orang ada udzur mau buang air, mau berwudu, boleh. Dengan syarat ada niat untuk kembali ke masjid tersebut. Kemudian jika ini adalah ba'dal adzan, setelah adzan berakhir, adzan selesai. Ketika adzan sudah selesai, orang yang ada di dalam masjid dilarang keluar. Kecuali jika ada keperluan dan itu pun balik. Kemudian yang kedua, idza sar'a al-muadzin fil adzan. Jika muadzin baru memulai beradzan dan seorang itu dalam keadaan duduk di masjid, maka tidak sepatutnya baginya berdiri dan keluar dari masjid. Namun hendaklah dia bersabar. Ketika dia mau kencing, hendaklah dia bersabar, duduk dulu. Bersabar sampai adzan selesai. Kenapa? Li'ala yatasyabbah bisyaiton. Kecuali supaya tidak menyerupai setan yang begitu ada suara adzan langsung pergi, langsung kabur. Maka supaya tidak serupa dengan setan, maka ketika adzan mulai dan seorang itu ada dalam masjid, jangan keluar. Meskipun beliau katakan di sini falayambari, ya paling banter makruh, dengan kalimat ini. Ya, maka dimakruhkan baginya keluar dari masjid meskipun untuk keperluan kencing. Meskipun untuk keperluan berwudu, tunggu dulu sampai adzan selesai. Kalau adzan selesai, tidak apa-apa. Boleh keluar, asalkan balik lagi. Dan sepatutnya bagi seorang muslim jika mendengar adzan untuk pergi ke masjid dan meninggalkan segala kegiatan duniawi. Allah Ta'ala berfirman, di rumah yang Allah mengizinkan untuk dimuliakan dan disebut di rumah tersebut, yaitu di masjid, namanya yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal. Kemudian orang pun bertasbih mensucikan Allah di rumah itu, yaitu di masjid, setiap pagi dan sore. Siapa yang bertasbih, memuji Allah setiap pagi dan sore di masjid, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang para lelaki sejati yang perdagangan dan jual beli tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, menegakkan salat dan membayar zakat. Mereka khawatir pada hari yang di hari tersebut hati dan mata dibolak-balikkan. Kemudian iqamah itu ada 11 kalimat dan yajdaruha, tidaklah dibaca cepat. Maka baca iqamah tidak sebagaimana membaca bacaan adzan. Maka kalau iqamah Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cepat. Lain kalau adzan. Maka kalau iqamah maka cara bacanya disebut hadar. Hadar itu membaca cepat. Namun ya bukan berarti kemudian ngebut, tidaknya. Namun langsung bersambung-sambung. Begitu selesai kemudian disambung kalimat berikutnya. Dan ininya pas waktu baca kalimatnya tidak, dan tidak kemudian pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, namun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ayyusri fiha, yaitu cepat, karena itu adalah pengumuman untuk orang-orang yang sudah hadir di masjid. Maka tidak ada faktor pendorong untuk tarassul, untuk berlamban-lamban ketika membaca iqamah. Dan dianjurkan bahasanya yang memandangkan iqamah adalah yang beradzan. Dan seorang itu tidak boleh memandangkan iqamah kecuali dengan izin imam. Karena iqamah itu waktunya berkaitan dengan pandangan si imam. Maka tidaklah dilaksanakan illa bi isyarati, kecuali dengan isyarat dari imam. Ketika imam minta untuk iqamah, maka itu iqamah. Kecuali ini jika ada imam tetap di masjid tersebut, atau kemudian ada kesepakatan di masjid tersebut ditunggu sekian lama, kalau tidak maka boleh iqamah nanti yang maju siapa saja. Maka kalau ada kesepakatan maka ya, bisa berdasarkan kesepakatan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'ama bin ma'alam tanawa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika darah haid mengalir 1 sampai 4 hari, kemudian berhenti kurang lebih 1 hari 1 malam. Namun hari selanjutnya, dari ke-6 sampai ke-7, menetes lagi darah haid tapi hanya berupa tetesan-tetesan. Dan selanjutnya 8 sampai 10 diikuti cairan coklat dan kuning. Ini terjadi setiap bulannya. Apakah cairan coklat dan kuning pada hari 8-10 termasuk darah haid ataukah bukan? Maka kita lihat 6 dan 7 masih menetes darah haid. Maka ini berarti masih kondisi haid. Maka ketika itu tidak berselang, begitu 6, 7 masih keluar darah haid, 8 cairan coklat, maka itu haid. Maka itu tergolong haid. Kemudian apakah berhenti sehari dan semalam itu tergolong haid ataukah tidak haid? Ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ketika haid itu muqatta, berhenti di tengah, maka apakah sehari semalam yang ketika itu tidak keluar darah haid tergolong haid ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat, dan pendapat yang paling kuat sebagaimana dipilih oleh Ibnu Qudamah rahimallahu ta'ala, jika itu berhenti selama sehari semalam, maka itu bukan haid. Oh, maaf, kalau berhenti sehari semalam, maka itu haid. Kalau berhenti berarti tidak haid. Maaf, kalau berhentinya betul-betul sehari semalam, maka ketika itu tidak haid. Tapi kalau berhenti kurang dari sehari dan semalam, berhenti cuma 5 jam atau 6 jam setelah itu keluar lagi, maka itu masih harinya hari haid. Apa hukumnya jika wanita mengira telah berhenti waktu haidnya sehingga dia mandi wajib dan berhubungan suami istri? Ternyata setelah berhubungan keluar lagi darah haid atau cairan kecoklatan dan kekuningan. Maka jika hubungan tadi terjadi semisal dalam kasus yang tadi, selama sehari semalam itu berhenti total, maka kemudian melakukan hubungan badan, maka itu tidak masalah karena memang tidak dalam kondisi haid menurut pendapat yang paling kuat. Dan setelah itu keluar darah haid, maka itu haid juga. Maka itu haid yang lain. Jika seorang wanita memiliki wudu untuk sholat, lalu seakan ada yang keluar dari jalan depan, ternyata yang keluar adalah keputihan, bagaimana status wudunya? Batalkah ataukah tidak? Tentang keputihan, apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Ini menurut kaidah yang dianut oleh banyak ulama, bahasanya al-kharid min sabilain. Semua yang keluar dari dua jalan adalah membatalkan wudu, maka ini membatalkan wudu. Maka minimal khujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama, maka ulangilah wudu. Bagaimana kalau lupa untuk sujud sahwi padahal harusnya sujud sahwi, ingatnya ketika setelah selesai sholat, setelah melepas mukena? Jika lam yatil al-fasl, jika jedanya belum lama, maka mukena dipakai lagi, kemudian sujud sahwi, dan statusnya sujud sahwi setelah salam. Dan sujud sahwi itu boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Nah, semuanya sah. Namun kalau sujud sahwi setelah salam, setelah sujud sahwi, itu salam lagi. Saya pernah hilang ingatan satu hari satu malam, sampai sekarang saya lupa, tidak ingat apakah sudah menunaikan sholat saat itu ataukah belum. Tapi kata ibu saya, saat itu saya sempat sadar dan telah mengerjakan sholat saat waktu itu. Bagaimana perlukah diulang saat ini? Jawabannya, kalau memang penjelasan ibu bisa akurat, bahasanya sholat telah dilaksanakan, berarti tidak perlu diulang. Atas alasan apa perlu mengulangnya? Padahal ada saksi yang mengatakan bahasanya ya, kita sudah melaksanakannya. Bagaimanakah jika saya tahu di satu tempat ada masjid yang adanya hanya pada sholat-sholat tertentu saja? Apakah dilaporkan dulu ke Departemen Agama untuk lakukan pembinaan? Seharusnya demikian, namun di tempat kita Departemen Agama enggak ngurusi masalah semacam itu. Bahkan boleh jadi merekanya juga enggak jamaah ke masjid juga. Apa hukum memberi hadiah pada anak-anak saat Eid? Apakah hal ini tersambung dengan orang-orang kafir saat Natal? Lalu bagaimana hukum menerima hadiah? Uang yang biasa diberi saat berkunjung ke kerabat saat Eid. Karena kami tidak tahu mereka memberikan basa-basi atau tidak enak kalau tidak memberi atau benar-benar sayang dengan anak-anak. Maka zahirnya mereka memberi betul-betul tulus memberi. Maka diterima saja tidak apa-apa. Kemudian memberikan hadiah pada anak-anak pada saat Eid, hadiah uang terutama, tidak mengapa. Hukumnya boleh. Fatwa para ulama kontemporer pun membolehkannya. Bisa di searching di yufid.com. Kalau enggak salah saya pernah menerjemahkan fatwa ulama tentang masalah ini, namun saya lupa di situs mana, mungkin di Pengusaha Muslim atau aneh. Tapi yang jelas saya ingat saya pernah menerjemahkan fatwa ulama tentang hukum masalah ini. Intinya boleh. Apakah muadzin juga diperintahkan membaca salawat setelah adzan? Ya, tadi sama sebagaimana perselisihan tentang masalah doa setelah adzan. Apakah muadzin itu membaca doa ataukah tidak? Karena doa itu satu paket dengan dalam satu hadis satu paket dengan salawat. Salawat dulu baru doa. Ya, maka pendapat yang lebih tepat dengan menghormati pendapat yang lain adalah tidak perlu. Apakah keluar mani bagi wanita itu menyebabkan wajib mani dan membatalkan puasa? Tergantung apakah keluar mani dengan sengaja ataukah tidak sengaja. Jika karena tidur, karena mimpi, maka ya, tentu wajib mandi namun tidak membatalkan puasa. Namun jika karena sengaja maka itu membatalkan puasa. Saya masih bingung dengan perkataan Ummu Atiyah, kami tidak menghiraukan cairan keruh dan kuning setelah masa suci jika dihubungkan dengan kondisi haid saya. Adapun kondisi haid saya adalah hari pertama sampai keempat masih jelas bagi saya kalau itu darah haid. Hari kelima sampai tujuh darah yang keluar hanya sedikit sekali, biasanya hanya bercak merah. Hari ke-8 sampai ke-10 cairan keruh dan kekuning-kuningan, setelah itu cairan putih bening. Maka jawabannya cairan keruh dan kuning ini masih haid. Karena dia keluar sebelum qasatul baydha. Cairan putih bening itu qasatul baydha dan itu tanda berakhirnya haid. Itu adalah tanda berakhirnya haid. Maka haid itu dikatakan selesai setelah datangnya qasatul baydha, cairan putih bening. Maka cairan keruh sebelum qasatul baydha adalah haid. Cairan keruh, cairan coklat dan kuning setelah qasatul baydha bukan haid. Maka di luar masa haid saya di atas, cairan keruh atau kuning sering ada apalagi saat mendekati waktu haid di bulan berikutnya. Jawabannya itu bukan haid. Itu bukan haid. Karena munculnya di masa suci dan sebelum datangnya haid. Kaidah dalam masalah cairan keruh dan kuning adalah jika di masa haid adalah haid, jika di luar masa haid adalah bukan haid. Dan masa haid sebelum, di antara masa tegas adalah masa haid adalah sebelum qasatul baydha. Dalam kondisi haid saya ini, cairan kurih dan kuning mana yang dimaksud dalam umum atiyah? Ya, kalau cairan kurih sebelum qasatul baida, sebelum keluar cairan putih bening, maka itu haid. Adapun yang sebelum cairan coklat atau kau atau kuning sebelum datangnya haid, maka itu bukan haid. Jadi pertanyaan tentang haid yang gamblang itu satu halaman. Satu halaman bisa kemudian dijawab jelas. Kalau pakai SMS ya, cuma kemudian satu SMS, kira-kira bisa enggak ngasih ini? Ya enggak bisa. Kapan kau saya ini haid dan kapan bukan haid? Padahal ditulis itu perlu satu perlu 3/4 halaman. Jadi oleh karena itu kemarin, sebagaimana kemarin saya sampaikan, pertanyaan tentang masalah haid dan nifas itu perlu data lengkap. Kalau tidak, kita tidak bisa membantu jawab. Apakah menjawab adzan di radio juga disunahkan untuk dijawab saat di daerah tersebut tidak ada adzan yang terdengar di masjid? Kalau itu adzannya itu adalah adzan langsung, adzan orang, maka insya Allah termasuk dituntunkan untuk menjawabnya. Kalau adzan itu adzan rekaman, ya, maka tidak dituntunkan untuk menjawabnya. Di musala kampung saya semenjak saya kecil memang jarang adzan ketika zuhur dan asar. Bagaimana hukumnya? Satu kampung dosa semua. Satu kampung yang bisa adzan dosa semua. Yang perempuan enggak dosa tentunya. Sewaktu saya adzan warga pada heran. Hakadha ghurbatul Islam. Demikianlah keterasingan Islam. Orang adzan di waktu sholat orang pada bingung. Ini kok adzan ya? Kayaknya belum maghrib gitu. Orang sampai bingung, ini belum maghrib kan kok udah ada orang adzan kan? Saya enggak bangun tidur kan, kan? Orang mah bingung ya. Ini maksud siang kok ada adzan ya? Nah, dikira adzan itu cuma maghrib sama isak sama subuh saja ya. Maka pada heran, ya demikian awalnya, dan itu perlu perlu pemasyarakatan supaya lama-lama herannya hilang dan tidak ada yang datang. Ya, karena belum ada kesadaran untuk itu. Maka dalam rangka menggugurkan fardu kifayah, ya perlu adanya orang yang beradzan. Apakah adzan di rekaman atau radio sudah memenuhi kewajiban adzan? Tidak. Namun, adzan orang yang dimaksudkan. Saat adzan seorang lupa membaca hayya 'alal falah, kemudian dia ingat sebelum membaca belum membaca hayya 'ala shalah. Saat adzan seorang lupa, ia sudah membaca hayya 'alal falah padahal dia belum baca hayya 'ala shalah. Sehingga dia kembali kepada bacaan hayya 'ala shalah. Apakah keluhuran ini termasuk tambahan yang tidak diperbolehkan? Tidak, karena ini tidak sengaja. Yang dibahas adalah tambahan dalam adzan yang bersifat sengaja. Apakah tetap boleh dilanjutkan atau harus diulangi dari awal? Tetap boleh dilanjutkan. Kembali ke hayya 'ala shalah, kemudian karena wajib urut setelah kembali ke hayya 'ala shalah dan tetap hayya 'alal falah, tidak kemudian ini kan sudah hayya 'alal falah kemudian balik cuma hayya 'ala shalah kemudian Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Wajib urut sehingga ketika kembali ke hayya 'ala shalah maka hayya 'alal falah nanti juga harus diulangi. Apakah muadzin boleh jadi imam jika ternyata di musola hanya ada dua laki-laki yang satu anak kecil? Jawabannya boleh. Bagaimanakah menyikapi jika kita telah datang waktu sholat ketika naik bis perjalanan pulang ke rumah dan diasumsikan akan ketinggalan sholat duhur? Apakah memilih mengerjakan sholat di dalam bis dengan tayamum atau memilih mengqadha dengan sholat asar ketika sampai di tempat? Jika jaraknya adalah maka jika sampai sana itu asar, maka bisa dijamak. Meskipun itu bukan jarak kosor. Maka jamak di sini dalam rangka adalah karena hajat. Karena kebutuhan. Karena jamak itu lebih longgar daripada kosor. Ya, maka ketika sampai tempat tujuan waktu asar, ya, maka nanti sholat duhur kemudian sholat asar. Dengan bentuk jamak takhir. Dan karena bukan musafir, maka semuanya 4 rakaat. Apabila pada siang hari capek dan ngantuk kemudian tidur, bablas sampai nabrak asar, keluarga tidak membangunkan, bangun-bangun pukul 4:30 sore. Bagaimanakah sebaiknya sholat di rumahkah munfarid? Ya, jika memang betul-betul ketiduran sehingga belum sholat asar, ya, maka bisa sholat di rumah, munfarid bisa. Lalu bagaimana dengan pahala dan dosanya? Jika memang betul-betul karena ketiduran, maka tidak ada dosanya. Lalu apakah berlaku dihitung dapat pahala sebagaimana kebiasaannya sholat berjamaah? Jika dia telah biasa sholat berjamaah, kemudian tertinggal berjamaah karena ketiduran, maka dia tetap dapat pahala sholat berjamaah. Mohon diperjelas lagi tentang hukum meliuk-liukkan suara adzan. Bagaimanakah dengan adzan yang dilakukan di Mekah dan Madinah? Secara umum adzannya tidaklah tergolong tamtid meliuk-liuk yang tercela, yang makruh. Maka masih dalam batas kewajaran. Namun ada model adzan yang lain, ada naik turun, kemudian naik lagi, kemudian macam-macam, kemudian ya boleh dikatakan muter-muter, kemudian maka meliuk-meliuknya keterlaluan, maka itu tidak boleh. Atau meliuk-liuknya itu campur sari misalnya, pakai liuk. Itu tidak boleh. Liukannya orang Jawa bilang cengkoknya ini cengkok campur sari ini. Tak boleh. Namun liuan yang wajar dan itu bukan liuan lagu, nyanyian, campur sari, apa kemudian mau copat atau yang lain tidak apa-apa. Bagaimana hukum wanita mengisi ceramah, kultum tarawih atau pengajian? Jawabannya boleh saja, ya, hukumnya boleh asal settingan tempatnya itu baik. Maka pada dasarnya perempuan mengisi pengajian tidak masalah. Kalau kemudian mengikuti namun adabnya dan etikanya ada tabir sehingga dia tidak jadi pusat pandangan dan perhatian. Bagaimanakah hukum wanita membaca Al-Quran di hadapan jamaah pria? Ya, tentu ketika membaca Al-Quran diperintahkan untuk mengindah-indahkan suara dan ini tidak selayaknya dilakukan oleh perempuan jika didengarkan oleh laki-laki. Membasuh tangan sebelum mandi junub, apakah yang dibasuh pergelangan tangan ataukah sampai siku? Cukup pergelangan tangan sebagaimana kasus sebagaimana dalam wudu. Orang yang pingsan disuruh untuk qadha, bagaimana tata caranya terutama yang pingsan berhari-hari? Ya, maka sebenarnya ulama berselisih pendapat tentang status orang yang pingsan. Hilang akalnya orang yang pingsan itu kiasnya ketidur atau kiasnya ke orang gila. Diperselisihkan. Kalau dikiaskan ke bagaimana hilang akalnya orang gila, tentu tidak ada kewajiban qadha. Orang gila seminggu kemudian sehat lagi, selama seminggu dia enggak sholat, enggak perlu diqadha. Nah, orang pingsan itu, hilangnya akal itu kiasnya ke orang gila atau ke orang tidur. Kalau orang tidur wajib sholat setelah bangun. Kesimpulan dalam masalah ini, pendapat sahabat Ibnu Umar, tolak ukurnya adalah 3 hari. Jika pingsannya sampai 4 hari, maka nanti dimasukkan digolongkan ke gila. Berarti malah enggak ada kewajiban qadha sama sekali. Namun kalau pingsan 2 hari, maka ada kewajiban qadha. Qadhanya gimana? Ya, kemudian sholat terus menerus. Maka ini 2 hari pingsan, kemudian setelah bangun, ya sholat subuh, sampai kemudian duhur, asar. Kalau mau diselesaikan ketika itu juga, ya 2 hari, maka pada saat itu sholat 10 sholat. Bagaimana cara membersihkan air yang membersihkan area yang terkena noda haid, misalnya spray? Apakah boleh hanya diusap-usap air ataukah harus dicuci? Jawabannya harus dicuci sampai betul-betul bersih. Karena pendapat yang paling kuat, najis haid itu tidaklah makfu meskipun sedikit. Karena Nabi ketika untuk darah haid, beliau memerintahkan untuk mengeriknya. Ada perintah untuk mengeriknya. Dan mengerik itu artinya kemudian dibersihkan sampai yang sekecil-kecilnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, meskipun sebagian ulama berpendapat, asal sudah dikucek dibersihkan maksimal, kok sudah ini ada sedikit-sedikit yang tersisa, tidak apa-apa yang sedikit-sedikit. Non, pendapat yang lebih tepat, ya, ketika sedikit-sedikit itu masih bisa dibersihkan, wajib dibersihkan. Sehingga tidak cukup kalau cuma diusap-usap, ketika itu tidak menghilangkan secara total najis darah haid. Pernah saya mimpi basah, saya yakin mimpi, tapi ketika bangun saya cek basah tidak, lengket juga tidak ada bekas yang keluar. Karena telah tahu saya tetap mandi. Bagaimana seharusnya? Seharusnya enggak perlu mandi. Karena yang jadi tolak ukur adalah adanya yang keluar ataukah tidak. Meskipun yakin betul mimpi, namun kalau tidak ada satupun yang keluar, satu tetes pun tidak ada yang keluar, maka mandi di situ tidak dituntunkan. Bagaimana jika ketika sedang buang air kecil, celana kita terciprati dengan air kencing. Sementara waktu sholat sudah masuk, kita berada di luar kampung kita sendiri, sehingga tidak bisa mengganti pakaian tersebut dikarenakan najis air kencing. Apakah sikap kita ini benar dengan mempercikan air ke bagian celana yang terkena najis, kemudian sholat dengan pakaian tersebut? Jawabannya tidak benar. Ya, najis air kencing tidak cukup dengan percikan. Ya, najis air kencing yang cukup persihkan itu untuk bayi. Nah, kalau sudah taman kawak-kawak tidak bisa. Nah, yang masih bayi itu, yang taman kanak-kanak saja sudah najis sebagaimana orang dewasa. Perlu diketahui kami ragu-ragu apakah tindakan kami tersebut benar-benar telah menghilangkan najis ataukah masih ada bagian yang belum suci. Maka enggak cukup dengan diperciki. Percikan itu hanya berlaku untuk manakala najisnya adalah najis madhi. Najis madhi kena kain cukup diperciki. Dan kalau najisnya najis air kencing, maka enggak bisa, cukup dengan sekedar diperciki. Namun caranya gimana? Padahal ya ke kamar mandi, kemudian nanti celana bisa dicopot, kemudian dilihat titik mana yang kena kena air kencing. Kemudian maka titik itu tersebut kemudian disendirikan begini, kemudian dikasih air, kemudian dikucek-kucek. Cukup titik itu saja, selesai, bisa untuk sholat. Tidak harus ganti celana. Selama ada kamar mandi, masih ada solusi. Kalau tidak ada kamar mandi, lain lagi masalahnya. Dari SD sampai SMA, saya tahunya tidur dalam posisi duduk, tidak sandaran, itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan sedangkan praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, tewas tertidur saat khutbah Jumat. Tewas tertidur berarti betul-betul nyenyak sekali ya. Dan banyaknya lupa berapa banyak terjadi, bagaimanakah status kejadian itu. Apakah dibiarkan saja karena sudah lewat atau tidak tahu. Dalam kurung salah paham. Ya, menimbang khilaf ulama. Maka disinilah letak bahasanya perselisihan fukoha itu bisa menjadi rahmah. Perselisihan ahli fikih itu bisa menjadi rahmah. Ketika kita tahu bahasanya tidurnya apapun posisinya itu membatalkan wudhu. Nah, menimbang adalah perselisihan ulama. Dan ini kasus yang sudah berlalu. Maka di sini khilaf ulama jadi rahmah. Menimbang itu perselisihan ulama. Bahasanya Syafi'iyah mengatakan kalau tidur itu dalam kondisi duduk dan pantat itu kokoh di tempat tidur, maka tidur tersebut tidak membatalkan. Tidurnya pada saat itu tidak membatalkan. Asalkan catatannya kalau dari Syafi'iyah, pantat itu mutamakin. Pantat itu kokoh di lantai tempat tidur. Maka itu tidak membatalkan wudhu inda Syafi'iyah. Namun ingat catatannya mutamakin. Artinya kalau kemudian tidurnya itu sambil bergerak, kemudian maju sampai boleh jadi sampai begini sehingga pantat terangkat, maka itu tidak masuk di bab. Pakai Syafi'iyah juga tetap enggak boleh. Batal menurut Syafi'iyah sekalipun, karena syarat dari Syafi'iyah pantatnya mutamakin, ya tidak, ya begini saja. Kalau kemudian geser sampai gini, kemudian pantatnya sampai terangkat miring begini, sekalipun menurut Syafi'iyah itu batal. Ya, nah, asalkan itu pantatnya mutamakin, ya menimbang khilaf ulama dalam masalah ini ya sudah, tidak apa-apa. Ya, dan disinilah letak bahasa yang terkadang perselisihan ulama, perselisihan fukaha itu jadi rahmah. Kasusnya sudah lewat, itu menjadi pendapat sebagian ulama, meskipun sekarang yang kita ketahui ternyata itu tidak benar, ya sudah, tidak apa-apa. Apabila seorang wanita memiliki siklus haid 5-6 hari, namun di akhir masa haid tidak ada qasatul bayda dan cairan kuning tidak berhenti, bagaimana cara mengetahui akhir masa haidnya? Ya, maka masa haid diketahui dengan dua cara. Berhentinya haid itu cuma dua cara untuk mengetahuinya. Yang pertama adalah qasatul bayda. Dan yang kedua adalah kering. Ya, maka jika tidak ada qasatul bayda, maka sampai keringnya, artinya kering di sini betul-betul tidak ada darah yang keluar, darah haid yang keluar. Maka ketika kemudian 5-6 hari tadi, kemudian ada cairan kuning dan itu menyambung, ya maka itu tergolong haid. Sehari-hari wanita tersebut mengalami keputihan dengan cairan yang keluar adalah cairan kuning. Nah, cuma karena ada keputihan dengan cairan kuning, maka di sini ada usaha untuk perlu membedakan mana yang itu cairan kuning keputihan dan bukan. Tentu maka